الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة في الله kita masih melanjutkan pembahasan tentang masalah tata cara mandi janabah dan pada poin yang terakhir ketika beliau menyebutkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni mura'atun ashuddu sya'ra ra'si afa anqudhuhu li ghuslil janabah, bahwa sesungguhnya aku seorang wanita yang mengepang rambut kepalaku, apakah aku harus menguraikannya untuk atau ketika mandi junub? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la, innama yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hathayatin, namun yang cukup bagimu untuk mengambil tiga kali hathiyah. Dan telah kita sebutkan bahwa yang dimaksud dengan hathiyah yaitu dengan dua telapak tangan yang diisi air lalu kemudian dituangkan di atas kepala sebanyak tiga kali. Maka hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita yang dalam keadaan junub ketika dia hendak mandi tidak diharuskan untuk menguraikan rambut kepalanya. Namun tidak mengapa dalam keadaan terikat atau dalam keadaan dikepang, namun yang wajib baginya adalah menuangkan di atas kepalanya dengan tiga kali hathiyah sebagaimana yang kita sebutkan. Dan ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama dan salah satu riwayat dari al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan ini menjadi pendapat Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Namun yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang menguraikan rambut untuk mandi haid, apabila seorang wanita telah selesai masa haidnya dan dia telah suci, dan pada saat dia mandi apakah dia harus menguraikan rambut kepalanya atau diperbolehkan tetap dalam keadaan dikepang atau terikat sebagaimana halnya diringankan seseorang wanita untuk mandi dan tidak menguraikan rambutnya pada saat mandi junub. Maka ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama bahwa dia wajib untuk menguraikannya, sebab berbeda antara mandi junub dengan mandi haid. Adapun mandi junub telah datang dalil yang menunjukkan diringankannya bagi seorang wanita untuk tidak menguraikan rambutnya. Namun pada mandi haid tidak disebutkan. Ini alasan mereka, sehingga kembali kepada hukum asal bahwa yang namanya mandi seluruh daerah permukaan tubuh itu harus terkena air. Dan ini pendapat yang masyhur dari madhab al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan juga merupakan pendapat al-Zahiriyah dan sebahagian dari pengikut al-Malikiyah, dan yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak diwajibkan untuk menguraikan, sama hukumnya seperti mandi junub. Dan ini merupakan pendapat mayoritas, pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Di antara mereka ini pendapat Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, secara umum dari pendapat Al-Malikiyah, Al-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat. Dan terjadinya perselisihan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah disebabkan karena ada satu riwayat yang juga dari hadis Ummu Salamah ini. Dalam riwayat tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari jalur Abdul Razzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Ayyub As-Sakhtiyani. Dalam riwayat tersebut ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan afa anqudhuhu lil haidhati wal janabah. Apakah saya harus menguraikan rambut saya ketika hendak mandi junub dan mandi haid? Ketika mandi junub dan mandi haid. Nah ini di sini dalam riwayat ini ada tambahan untuk mandi haid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak perlu. Yani tidak ada kewajiban. Namun cukup bagi kamu untuk menuangkan di atas kepalamu 3 kali tuangan. Yang menjadi permasalahan adanya lafaz tambahan haid ini. Kalaulah hadis ini sahih, ya, maka tentu ini merupakan hujjah yang qati'ah lil khilaf yang memutuskan ada yang perselisihan bahwa pada saat seorang hendak mandi haid pun tidak ada kewajiban bagi seorang wanita untuk menguraikan rambutnya. Namun tambahan ini meskipun diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, namun para ulama mereka membicarakan adanya tambahan mandi haid tersebut dalam pertanyaan yang diajukan oleh Ummu Salamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala menghukumi riwayat ini ghairu mahfudhah, yakni syadz. Tambahan haid, pertanyaan dalam pertanyaan Ummu Salamah tambahan haid itu tambahan yang syadzah. Sebabkan karena riwayat ini berasal dari riwayat Abdul Razzaq dari Sufyan Ats-Tsauri. Dan riwayat Abdul Razzaq dari Sufyan Ats-Tsauri apabila dia bersendirian dalam hal ini, sementara perawi-perawi yang lainnya mereka meriwayatkan tanpa ada penyebutan lafaz haid. Hanya disebutkan di situ tentang mandi janabah dalam pertanyaan Ummu Salamah. Dan ini juga dikuatkan oleh Al-Syeikh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Walhasil ma'asyar ikhwa rahimahumullah, kesimpulan dari riwayat yang disebutkan dalam Sahih Muslim ini adalah hadis yang syadz. Adanya tambahan haid itu merupakan tambahan yang syadzah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebab perawi-perawi yang lainnya seperti Sufyan ibn Uyainah, Ruh ibn al-Qasim, yang mereka meriwayatkan dari Ayyub as-Sakhtiyani, mereka semuanya meriwayatkan tanpa menyebutkan mandi haid. Namun hanya disebutkan tentang mandi junub. Adapun riwayat dari Sufyan ats-Tsauri itu berselisih para perawi yang meriwayatkan darinya. Ada sebagian menyebutkan tambahan haid, ada sebagian lagi menyebutkan tanpa tambahan haid. Maka ini menunjukkan bahwa penambahan haid tersebut adalah riwayat yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga kesimpulannya bahwa hadis Ummu Salamah yang telah kita sebutkan itu hanya membicarakan tentang masalah mandi junub dan bukan mandi haid. Nah, oleh karena itu hadis inilah yang menjadi sebab perselisihan di kalangan para ulama, apakah mandi haid juga diharuskan menguraikan rambut atau tidak. Dan telah kita sebutkan perselisihan di kalangan para ulama bahwa mandi haid berdasarkan pendapat jumhur dari kalangan para ulama, mereka juga berpendapat sama seperti mandi junub, tidak diharuskan bagi seorang wanita untuk menguraikan rambutnya. Dan yang zahir wallahu ta'ala a'lam di antara dua pendapat ini, pendapat yang paling sahih, yang paling rajih wallahu ta'ala a'lam adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama bahwa tidak ada perbedaan antara mandi junub dan mandi haid. Mandi junub tidak diharuskan seorang wanita untuk menguraikan rambutnya. Demikian pula mandi haid. Meskipun dalam riwayat Imam Muslim dari pertanyaan Ummu Salamah itu riwayat yang syadzah, riwayat yang ganjil, namun ada riwayat yang lain yang menunjukkan keumuman bahwa seorang wanita tidak perlu menguraikan rambutnya pada saat dia mandi. Apakah itu mandi janabah ataukah mandi haid? Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Jalul Abu Zubair dari Ubaid bin Umair, beliau mengatakan balagha Aisyah radhiyallahu anha anna Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma ya'muru an-nisaa'a idza ightasalna an yanqudna ru'usahunna. Telah sampai berita kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma memerintahkan pada para wanita apabila mereka mandi hendaknya mereka menguraikan rambut-rambut mereka. Faqalat, maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, ya ajaban libni amrin hadha, sungguh aneh pendapatnya Ibnu Amr ini, ya'murun nisa idza tasalna ayyan qudna ru'usahunna, di mana dia memerintahkan pada para wanita apabila mereka mandi untuk menguraikan rambut-rambut mereka. Afala ya'muruhunna ayyahlikna ru'usahunna, kenapa dia tidak memerintahkan sekalian agar para wanita itu menggundul kepala mereka? Laqad kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahidin. Lalu beliau menyebutkan, ya, jadi ini pengingkaran dari Aisyah dari fatwa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Lalu kata beliau, aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Wala azidu ana an ufriga ala ra'si thalatha ifragat. Aku tidak melebihi dari menuangkan di atas kepalaku tiga kali. Aku tidak melebihi dari menuangkan di atas kepalaku tiga kali. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan beliau untuk menguraikan rambutnya. Tidak memerintahkan beliau untuk menguraikan rambutnya. Dan ini mandi secara umum, wallahu ta'ala a'lam. Apakah itu mandi janabah? Demikian pula mandi haid. Nah, jadi bukan berdasarkan hadis yang lemah tadi, namun berdasarkan mutlak dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan juga qiyas terhadap mandi junub yang disebutkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ditambah lagi bahwa tidak ada hadis yang jelas, yang sharih, yang menunjukkan bahwa seorang wanita harus menguraikan rambutnya pada saat dia mandi haid. Pendapat yang kedua yang mengatakan harus diuraikan pada saat mandi haid, mereka beralasan dengan sebuah riwayat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah ketika beliau dalam keadaan haid, unqudhi ra'saki wamtashiti. Unqudhi ra'saki wamtashiti. Hendaknya kamu uraikan rambutmu dan bersisirlah kamu. Hendaknya kamu menguraikan rambutmu dan bersisirlah kamu. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Majah, unqudhi ra'saki waghtasili. Uraikanlah rambutmu dan mandilah kamu. Mandilah kamu. Dan ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan haid. Namun alasan berhujjah dengan hadis ini sebenarnya tidak kuat untuk mengatakan bahwa wajib pada saat mandi haid untuk menguraikan rambutnya ketika dia mandi. Kenapa? Yang pertama, tambahan yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, unqudhi ra'saki waghtasili, uraikanlah rambut dan mandilah. Penyebutan mandi ini terjadi kelemahan. Ya, para ulama melemahkannya, termasuk di antara Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, disebabkan karena yang sahih, yang masyhur dalam riwayat ini, dan itu yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, tidak ada tambahan perintah untuk mandi. Rasul hanya mengatakan unqudhi ra'saki wamtashiti. Hendaknya kamu uraikan rambutmu dan bersisirlah kamu. Jadi tidak ada penjelasan tentang mandi dalam hadis itu. Kemudian yang kedua, anggaplah riwayat itu benar, anggaplah riwayat itu sahih, itu bukan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi dari selesai haid. Karena ketika itu Aisyah masih dalam keadaan haid. Ya. Namun diperintahkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi ketika itu untuk ihram, bukan untuk mandi selepas dari haid. Jadi itu berkenan tentang mandi ihram. Sehingga wallahu taala alam, tidak ada dalil yang sahih sharih yang menunjukkan bahwa seorang wanita diperintahkan untuk menguraikan rambutnya pada saat dia selesai mandi dari pada saat dia mandi dari selesai haid, dari selesai masa haid. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ahli tahqiq, di antaranya Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, demikian pula mufti sebelumnya Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullahu taala. Mereka berpendapat bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang wanita apabila telah selesai haid pada saat dia mandi untuk menguraikan rambutnya, namun cukup dia mandi seperti mandi janabah, seperti mandi janabah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Masalah yang berikutnya, kalau misalnya ada seorang laki-laki memiliki rambut yang panjang, memiliki rambut yang panjang, apakah juga harus diuraikan? Ya, kalau misalnya dia punya rambut yang panjang kemudian diikat, apakah ketika dia hendak mandi junub harus diuraikan? Asy-Syaukani rahimahullahu taala beliau menyebutkan dalam kitabnya Sailul Jarrar bahwa laki-laki pun tidak ada kewajiban bagi dia untuk menguraikan rambutnya pada saat dia hendak mandi janabah apabila dia memiliki rambut yang panjang, namun cukup dia menuangkan di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Dan itu hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Maka dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tata cara mandi janabah dan yang lainnya. Wallahu taala a'lamu. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.